kesepian hati ini. Terasa hangatnya tubuh ini, mengingat apa yang telah terjadi hari ini. Bernyanyi, tertawa, gembira saat bersamanya. Bernyanyi, tertawa, gembira saat bersamanya. Amelia, dekatlah denganku dan jangan kau ragu. Amelia, dekaplah tubuhku dan jangan kau lepaskan. Amelia, dekatlah denganku dan jangan kau ragu. Amelia, dekaplah tubuhku dan jangan kau lepaskan. Saat aku sedang terlelap, terlintas senyummu di dalam mimpiku. Terbayang saat ku bersamamu, karena ku curahkan seluruh isi hati ini. Bernyanyi, tertawa, gembira saat bersamanya. Bernyanyi, tertawa, gembira saat bersamanya. Amelia, dekatlah denganku dan jangan kau ragu. Amelia, dekaplah tubuhku dan jangan kau lepaskan. Amelia, dekatlah denganku dan jangan kau ragu. Amelia, dekaplah tubuhku dan jangan kau lepaskan. Tubuhku